Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kulla mudathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khonafatina a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian kitabul ilmi min sahihil Bukhari. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, babu qawlil muhaddith haddatsana au akhbarana wa amba'ana. Bab ucapan muhaddits haddatsana atau akhbarana dan amba'ana. Wa qala lana al-Humaydi, berkata kepada kami Al-Humaydi. Al-Humaydi Al-Humaydi Abdullah ibn Az-Zubair, ya. Namanya ialah Abdullah ibn Az-Zubair Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki, thiqah, hafid, faqih. Beliau adalah murid yang paling senior dari murid-murid Ibn Uyainah, termasuk guru Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Humaydi berkata kepada kami, kana inda Ibni Uyainah, menurut pendapat Ibnu Uyainah, haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'tu wahida, bahwa ucapan haddatsana, akhbarana, amba'ana dan sami'tu itu satu maknanya. Ibnu Uyainah ini gurunya Al-Humaydi. Beliau namanya ialah Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali, thiqah, hafid, faqih, imam, hujjah. Beliau Beliau berpendapat bahwasanya haddatsana, akhbarana, amba'ana dan sami'tu memiliki satu makna. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-shadiq al-masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah as-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, dan dibenarkan. Wa qala Syaqiq, dan berkata Syaqiq, Syaqiq Ibnu Salamah Al-Asadi Al-Kufi Thiqah, an Abdullah, dari Abdullah yakni Abdullah Ibn Mas'ud, sami'tu Nabiya SAW kalimatan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan satu kalimat. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah radhiyallahu taala an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis. Wa qala Abul Aliyah, dan berkata Abul Aliyah, Abul Aliyah namanya Rufai Ibnu Mihran thiqah, an Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi, dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Wa qala Anas, Anas radhiyallahu ta'ala an, berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbi Azza wa Jal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabbnya Allah Azza wa Jal. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum azza wa jal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabb kalian azza wa jal. Nah, maksud bab yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ialah bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ucapan haddatsana atau akhbarona atau amba'ana. Menurut pendapat Ibnu Uyainah, bahwasanya ucapan haddatsana, kalau yang mendengar lebih dari satu, atau haddatsani kalau yang mendengar cuma satu, ya, akhbarona, akhbaroni, amba'ana, amba'ani, ini semuanya sama. Maksudnya sama, termasuk sami itu satu makna. Adapun sebagian ulama, di antaranya ialah Ibnu Juraij, Al-Auza'i, Wasyafi'i, membedakan antara lafaz haddatsana dan akhbarona. Kalau haddatsana itu seorang guru menyampaikan hadis kepada muridnya, maka muridnya kemudian ketika menukil hadis itu dari gurunya mengatakan haddatsana. Kalau murid-muridnya banyak, kalau cuma satu haddatsani. Tapi yang melafadzkan hadis ialah gurunya. Jadi guru menyampaikan hadis kepada muridnya, kemudian muridnya itu menyampaikan lagi kepada muridnya yang lain, maka itu disampaikan dengan lafaz apa ini? Haddatsana. Tapi kalau akhbarona, ini muridnya membacakan hadis kepada gurunya, gurunya mengakuinya, kemudian murid yang membacakan hadis tadi menyampaikan kepada muridnya yang lain, maka cara menyampaikannya dengan apa ini? Akhbarona. Nah, jadi ini perbedaan pendapat dalam masalah itu saja. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah merajihkan atau memilih pendapat Ibnu Uyainah. Nah, bahwa semuanya itu apa ini? Sama. baik yang membaca hadis itu gurunya atau muridnya, boleh disampaikan dengan lafaz haddatsana, boleh pula disampaikan dengan lafaz akhbarana. Wallahu ta'ala bissawab. Ini faedahnya ikhwan fillah a'azzakumullah, bahwasanya ilmu itu diambil dari seorang guru yang terpercaya. Nah, tidak dipelajari sendiri secara otodidak. Nah, termasuk kesalahan ialah seorang tidak mau berguru kepada orang lain. Dia baca, beli kitab-kitab sendiri, belanja di toko-toko kitab, ya. Nah, dalam keadaan dia kosongan. Setelah itu dibaca kitabnya, dipelajari sendiri, disimpulkan sendiri, dan merasa puas dengan itu. Namanya apa ini? Gurunya adalah kitabnya, otodidak. Ya. Ini termasuk kesalahan. Dan mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Dia masuk sendiri, keluar juga sendiri. Akhirnya dia punya apa ini? Pemikiran yang beda sendiri. Ya. Akhirnya dia merasa pintar sendiri. Akhirnya dia berani merendahkan dan membantah para ulama kibar yang berbeda dengan dia. Itu kalau dulu ya, belajar kitab, dikumpulkan, pelajari sendiri, disimpulkan sendiri. Kalau sekarang enggak pakai belajar kitab. Ya. Nah. Beli komputer, ya. Kemudian ngopi file-file kitab itu, ya. Nah. Kemudian juga cari di internet. Nah. Dipelajar sendiri, disimpulkan sendiri, kemudian apa ini? Dia masuk sendiri, keluar sendiri, beda sendiri. Fa'afikum. Menyimpang sendiri, ya. Jadi sekarang ini banyak yang melakukan semacam itu. Mereka tidak mau datang di khalaqo ilmu, tidak mau berguru kepada orang yang berilmu, dan dia mengatakan guru saya banyak, guru saya banyak, ya. Nah, karena yang saya baca di internet itu banyak dari sumber macam-macam, ya. Nah, ngomong gurunya apa ini? Banyak gurunya ialah internet itu. Nah, di antara salah satu sebab penyimpangan saat ini yang terbesar ialah ini, orang yang otodidak atau gurunya adalah internet. Jadi tidak mau datang ke khalaqo-khalaqo ilmu di masjid-masjid yang diisi oleh para ulama atau para dai ilallah, enggak mau. Puas dengan di kamar sendiri, belajar sendiri, buka di internet sendiri, kemudian disimpulkan sendiri, kemudian apa ini? Menyimpang sendiri. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya apa ini? Syad. Syad itu ganjil. Nah, aneh. Ya, nah. Barakofikum. Itu kalau sekarang. Kalau dulu kan menyendiri, bertapa, mimpi, langsung jadi nabi, nabi palsu. Ya, jadi faedah yang disampaikan dalam hadis ini ialah bahwa ilmu itu hendaknya diambil dari guru yang terpercaya, tidak dipelajari sendiri secara otodidak. Bahayanya lebih banyak daripada manfaat. Nah, begitu. Bukan berarti kita enggak boleh beli kitab. Justru harus banyak untuk beli kitab. Supaya ilmu kita apa ini? Semakin meningkat. Tetapi jangan lupa dengan bimbingan seorang apa ini? Guru. Sehingga ketika baca kitab ada muskilah, ditanyakan kepada gurunya. Ya. Nah. Ini maksudnya apa? Kok seperti ini? Sehingga dia selamat dari apa ini? Kekeliruan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, Qutaibah ibn Sa'id al-Thaqafi. Nam thiqah. Haddatsana Ismail ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far, Ismail ibn Ja'far ibni Abi Katsir al-Ansari. Naam. Thiqah. An Abdillah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Dinar al-Adawi al-Madani. Thiqah. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha. Sungguh di antara pepohonan itu ada sebuah pohon yang daunnya tidak rontok. Wa innaha matsalul muslim. Pohon ini dijadikan perumpamaan seorang muslim. Fahaddithuni mahiyah. Ceritakanlah kepadaku, pohon apa itu? Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka orang-orang yang ada di majlis Rasulullah langsung tertuju ke pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wawaqa'a fi nafsi anhan nakhlah. Terpetik dalam diriku, pohon itu pasti adalah pohon kurma. Fastah ya itu, tapi aku malu menyampaikannya. Yang lain pada, oh itu paling pohon itu yang ada di lembah sana, ya. Yang lain bilang itu adalah pohon yang ini, yang ada di lembah itu, ya. Nah, tapi Abdullah ibn Umar mengatakan, ini pasti yang dimaksud Rasulullah ialah pohon kurma. Tapi aku malu menyampaikannya. Tsumma qalu, kemudian orang-orang pun menyerah dan berkata, haditsna ma hiya ya Rasulullah, ceritakan kepada kami wahai Rasulullah, pohon apa itu? Qala Rasulullah bersabda, hiya nakhlah, itu ialah pohon kurma. Kata Ibn Umar, benar ya. Nah ya, barakallahu. Taib. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan bab tadi, bahwasanya haddatsana atau haddatsani atau yang semisalnya itu sama. Karena Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, fahadditsuni. Berarti kan kalau yang ngomong ialah muridnya juga boleh haddatsana. Atau kalau yang ngomong gurunya juga boleh haddatsana, ya. Nah. Taib. Jadi enggak harus kalau yang melafadzkan itu syekhnya haddatsana, tapi kalau yang membaca itu muridnya di depan syekhnya ngomong akhbarona, nah, enggak harus seperti itu. Tapi ada yang berpendapat membedakannya seperti yang tadi, ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah ada faedah yang lain. Baik. Di antara faedah hadis ini imtihanul alim adhana talabah. Seorang alim dibolehkan untuk menguji kecerdasan santri-santrinya. Nah, seorang guru diperbolehkan untuk menguji kecerdasan apa ini? Santri-santrinya dengan melontarkan apa ini? Pertanyaan, ya. Taib. Jadi belum pernah diajarkan, kemudian disampaikan kepada santri-santrinya atau murid-muridnya untuk menguji kecerdasan mereka, ya. Nah, siapa yang bisa ini? Sebagaimana Rasulullah membuat pertanyaan, ada sebuah pohon yang daunnya tidak rontok dan dijadikan sebagai perumpamaan seorang muslim. Pohon apa itu? Semuanya mikir, ya. Naam, diasah kemampuannya. Ada yang mengira-ngira itu, ada yang mengira-ngira ini. Nah, Ibnu Umar ngira-ngira itu adalah kurma, ya. Nah, cirinya tidak rontok daunnya, ya. Nah, baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-tahrid al-fahmi fil ilmi, berusaha untuk memahami ilmi atau memahami ilmu dengan serius. Jadi mengasah kemampuan dengan berusaha memahami ilmu. Tidak duduk, bengong, mendengar, pulang, enggak. Tapi dia berusaha untuk berpikir bagaimana supaya paham dengan ilmu yang disampaikan. Barakallahu. Itu namanya mengasah kemampuan untuk memahami ilmu. Itu tantangan yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Tidak mudah menyerah, ya. Nah, walaupun sudah tua, nah, dikasih kitab, apa ini? Ya, nah, jangan langsung ditutup, ya. Tantangan ini. Aku enggak bisa, tapi aku harus bisa. Pahami terus. Ya. Ini kalau lama-lama diasah kemampuannya, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang asalnya enggak bisa jadi apa ini? Bisa. Jadi harus ikut berpikir kalau duduk di majelis ilmu itu. Apa yang disampaikan dipahami dengan baik supaya tidak salah paham, supaya tidak berlalu begitu saja. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini disebutkan istihbabul haya, yaitu disunahkan untuk memiliki rasa malu. Di malu di sini ialah malu untuk melakukan sesuatu yang tercela. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika duduk di majelis tadi, dia adalah sahabat yang paling kecil, masih muda, paling kecil, yang lainnya sudah tua-tua. Ya, seperti ini misalkan, ya, kan banyak pak tua, ya, sudah berubah macam-macam. Ada yang paling kecil. Dia itu bisa jawabannya, tapi dia malu untuk menyampaikannya. Kenapa? Dia merasa yang paling kecil, yang lain tua-tua. Ini malu yang terpuji. Karena kalau seandainya dia kemudian tidak bisa menahan diri, kemudian menjawab, dan ternyata jawabannya benar, apa yang terjadi? Kira-kira. Ya, ada sifat ujub yang akan terjadi. Membanggakan apa ini? Dia sendiri, apa? Tua-tua tapi gak ada yang bisa. Saya masih kecil, udah bisa. Nah, itu kan sudah ujub. Membanggakan apa ini? Diri sendiri dan meremehkan yang lain. Ibnu Umar menahan diri, malu. Nah, itu malu yang bagus. Khawatir terjadi sikap ujub. Nah, taib. Lain, kalau seandainya Ibnu Umar ditunjuk oleh Rasulullah, "Hai Ibnu Umar, jawab. Jawab. Karena gimana laki mesti tanya, dijawab ya. Nah, insyaallah enggak ada sifat ujub. Tapi kalau dilempar bebas begitu saja, kemudian dia tampil padahal masih kecil, yang lainnya sudah tua-tua, senior-senior, dia yang paling bisa sendiri, nah, khawatir timbul sifat apa ini? Ujub, berarti malu. Dalam hal itu disunahkan. Ya, nah, menghindari mafsadah. Tapi maslahatnya apa? Ya, dapat pujian dari Rasulullah. Ya, mafsadahnya? Ya, itu, kena penyakit? Ujub. Nah, maka dihindari terjadinya penyakit ujub itu daripada sekedar dapat apa ini? Pujian. Naam. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala an, beliau sampai bilang kepada Ibnu Umar ketika diceritai sama Ibnu Umar, ya, "Bi, tadi aku tahu jawabannya, cuma aku malu." Gitu. Kata Umar, "Seandainya engkau jawab saat itu, ya, dan engkau dapat pujian dari Rasulullah, lebih baik bagiku daripada aku dapat dunia seisinya." Ya, nah, maksudnya Umar bangga punya anak secerdas Ibnu Umar. Ya, nah, itu nanti faedahnya yang lain. Ada lagi, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi perumpamaan seorang muslim dengan pohon kurma. Dari sisi apanya? Satunya manusia, satunya pohon. Nah, dari sisi apa kesamaannya? Nah, barakah fikum. Dari sisi manfaat dan barokahnya. Pohon kurma itu bermanfaat di segala musim. Ya, musim panas pohon kurma bisa dimanfaatkan, bisa panen, ya. Musim dingin, musim hujan juga bisa, ya. Nah, barokahnya banyak. Manfaat pohon kurma banyak. Untuk stamina, untuk kesuburan, untuk yang lainnya, ya. Ini bisa tanya kepada ahli herbal. Ya, saya enggak berani bicara lebih banyak karena bukan ahli herbal. Serahkan kepada ahlinya. Kalau saya ngomong terus nanti salah. Naam. Nah, tidak amanah. Naam, barakallahu fikum, ya. Serahkan kepada ahli herbal. Ya, ahli herbal itu ada dua. Ya, yang pertama dia memang bisa meramu, yang kedua karena jualan herbal. Ya. Nah, jualan akhirnya tahu komposisinya, khasiat-khasiatnya, ya. Nah, ini paling tidak kan ngerti, ya. Nah, barakafikum. Seorang muslim juga begitu. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, itu bermanfaat dan barokah. Musim panas, bermanfaat. Enggak futur, ya. Musim dingin, ya manfaat. Enggak futur. Bermanfaat. Disampit bermanfaat, Pangkalambun bermanfaat, Barito bermanfaat, di Jawa bermanfaat, di luar negeri bermanfaat, dimanapun dia berada bermanfaat. Tidak pernah membuat onar, tidak pernah membuat apa ini? Permasalahan, ya. Dan dia juga barokah. Nah, keberadaannya membawa berkah istilahnya itu, ya. Nah, setiap kali dia kumpul di satu tempat pasti dia membuat suasana menjadi apa ini, menjadi enak, nyaman, ya, bisa memberi faedah-faedah kepada teman-temannya. Nah, seperti itu, ini sifatnya seorang apa ini, mukmin. Pohon kurma seperti itu, barakallahu fikum. Taib, selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu tahil imam al-mas'alah al-ashabihi liyakhtabira ma indahu minal ilmi. Bab seorang imam menyampaikan satu permasalahan atau pertanyaan kepada para sahabatnya untuk menguji ilmu yang ada pada mereka. Nah, ini kelanjutan hadis tadi, tapi beda sanadnya, ya. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalid ibn Makhlad. Telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad. Khalid ibn Makhlad Al-Qatwani Al-Kufi. Saduq. Haddatsana Sulaiman. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman. Sulaiman ibn Bilal At-Taimi Al-Madani. Thiqah. Haddatsana Abdullah ibn Dinar. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Dinar. Tadi Abdullah ibn Dinar Al-Madani. Thiqah. An ibn Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada sebuah pohon yang daunnya tidak rontok. Sungguh pohon itu menjadi permisalan seorang muslim. Hadithuni mahiya. Ceritakan kepadaku pohon apakah itu. Qala, fawaqo'an nasu fi syajaril bawadi. Maka orang-orang pun mulai melihat pohon-pohon atau terpetik di hati mereka bahwa itu ialah salah satu dari pohon-pohon yang ada di lembah. Qal Abdullah, berkata Abdullah, yani Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fawaqa'a fi nafsi anha nakhlah. Terpetik pada diriku pohon yang dimaksud beliau adalah pohon kurma. Thumma qalu, kemudian orang-orang pun berkata, hadisna mahiya ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami apa itu pohon ya Rasulullah. Atau pohon apa itu ya Rasulullah. Qala hiya nakhlah. Beliau bersabda, itu ialah pohon kurma. Ya, jadi disampaikan secara berulang, tapi beda sanadnya. Faedahnya sama dengan hadis tadi. Taib, hanya saja di sini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menegaskan satu faedah bahwa dibolehkan bagi seorang guru untuk membuat pertanyaan kepada murid-muridnya untuk menguji kemampuan ilmu yang ada pada mereka. Baik, ini juga sudah disampaikan faedahnya tadi, ya. Untuk menguji kecerdasan disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ma ja'a fil ilmi wa qawli ta'ala wa qur rabbi zidni ilma al-qira'ah wal ard ala al-muhaddith. Bab apa saja yang datang tentang ilmu dan maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Kemudian al-qira'ah, itu membaca, wal-ard atau menunjukkan hadis, alal muhadis, di depan muhadis. Wa'a al-Hasan wa Sufyan wa Malik al-qira'ah ja'izah. Al-Hasan, Sufyan wa Malik berpendapat bahwa al-qira'ah ja'izah, membacakan hadis di depan muhaddits itu boleh. Nah, jadi kalau di sebuah majelis ilmu yang baca salah satu muridnya itu boleh, ya. Nah, baca, ya. Nah, itu namanya al-qira'ah alal muhaddits. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, sami'tu Abu Asim, aku mendengar Abu Asim yadhkuru an Sufyan ats-Tsauri wa Malik annahuma kana yaruyadil qira'ah was-sama' jaizah. Aku mendengar Abu Asim menyebut dari Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik bahwa mereka berdua berpendapat bahwa membaca hadis di depan guru atau mendengar itu sama-sama boleh. Jadi ada dua metode dalam belajar itu, ya. Nah, guru yang baca, murid mendengar, ya. Nah, sampai selesai. Atau murid yang membaca, guru yang jelaskan. Nah, itu sama-sama boleh. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnu Musa an Sufyan, dari Sufyan, yakni Sufyan ats-Tsauri, qala, ia berkata, idza quri'a 'alal muhaddits fala ba'sa ay yaqula haddatsani wa sami'tu. Jika dibacakan hadis di depan muhaddits, maka tidak apa-apa yang membaca tadi berkata kepada orang lain haddatsani atau sami'tu. Dibaca di depan muhaddits, diakui, ya. Kemudian yang baca tadi bilang sama temannya yang lain, haddatsani al-muhaddits, enggak masalah. Atau sami'tu al-muhaddits, ya enggak apa-apa, ya. Walaupun yang baca dia, bukan muhaddisnya. Wahtajja ba'dhum fil qira'ah 'alal 'alim bi haditsi Imam Ibnu Tsa'labah. Sebagian mereka berhujjah bolehnya membaca hadis di hadapan alim dengan hadis Imam Ibnu Tsa'labah. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Imam Ibnu Tsa'labah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah amaraka an tuqimas shalawat. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menegakkan salat? Qala, na'am. Rasulullah berkata, na'am. Qala fa hadhi qira'atun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan mengatakan, ini bukti boleh membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbar Imam qaumahu bidzalika. Kemudian Imam mengkhabarkan hal itu kepada kaumnya. Fajazuhu, dan mereka membolehkan hal itu. Nah, jadi Imam itu tidak mendengar sabda Nabi, tapi dia yang berbicara, Rasulullah mengiyakan. Kemudian ketika Imam Ibnu Tsa'labah kembali ke kaumnya, Imam mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah seperti ini. Nah, gitu. Ya, padahal yang ngomong siapa? Imam. Rasulullah cuma mengiyakan, tapi Imam mengklaim mendengar dari Nabi SAW. Itu boleh. Ya. Nah, wahtajja Malik bisak yukau alal qaum fayaquluna syahidna fulan atau syahidana fulan. Imam Malik berhujjah dengan adanya as-sok, catatan atau tulisan yang dibacakan kepada suatu kaum, kemudian kaum itu mengatakan fulan memberi syahadah kepada kami. Wa yuqra'u dhalika qira'atan 'alaihim, hal itu dibacakan kepada mereka. Wa yuqra'u 'alal muqri fa yaqulul qari aqra'ani fulan, atau dibacakan kepada orang yang membaca dan yang membaca mengatakan aqra'ani fulan. Haddatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam. Haddatsana Muhammad ibn Hasan al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hasan al-Wasiti. An Auf, dari Auf, anil Hasan, dari al-Hasan, qala, ia berkata, la ba'sa bil qira'ah 'alal 'alim, tidak apa-apa membacakan hadis di depan seorang alim. Wa akhbarana Muhammad ibn Yusuf Al-Firabriyu, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Yusuf Al-Firabriyu. Wa haddathana Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Qala, ia berkata, haddathana Ubaidullah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa. An Sufyan, dari Sufyan, qala, ia berkata, idza quri'a 'alal muhaddits fala ba'sa an taqula haddatsani. Jika dibacakan suatu kitab di depan muhaddits, enggak apa-apa kemudian engkau mengatakan haddatsani, ya, telah menceritakan kepadaku muhaddits tadi. Qala wa sami'tu Abu 'Asim yaqul an Malik wa Sufyan al-qira'atu 'alal 'alim wa qira'atuhu sawa. Aku mendengar Abu Asim berkata dari Malik dan Sufyan bahwa membaca di depan alim atau alim membaca di depan santrinya atau muridnya itu sama. Ya, sehingga boleh menggunakan lafaz apa ini? Haddatsani. Ya, hukum asalnya kan guru menyampaikan hadis kepada muridnya. Sang murid menyampaikan kepada orang lain dengan ucapan haddatsani fulan. Ya. Tapi kemudian di salah satu majelis muridnya itu yang disuruh baca, ya, muridnya bacakan hadis, gurunya mengiyakan, ya. Kemudian sang murid menceritakan kepada temannya yang lain juga dengan lafaz haddatsani, padahal yang baca siapa? Dia, bukan gurunya, ya. Itu enggak masalah, hukumnya sama kata Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik. Taib. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi, thiqah, mutqin. Ya, Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi ini orang yang paling thiqah dan paling kuat hafalannya, ya, dalam menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah, Imam, kitab Al-Muwatta ini menjadi menu biasa, ya. Nah, menu hariannya para ulama zaman itu, ya. Nah, untuk dihafalkan kitab kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik rahimahullah. Nah, ini orang yang paling kuat hafalannya, yang paling mantap dalam menghafal kitab Al-Muwatta ini, Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi. Gurunya Imam Bukhari, ya. Haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Al-Laits ibn Sa'd Al-Fahmi Al-Misri, thiqah. An-Sa'id huwa Al-Makburi. Ini Sa'id Al-Makburi. Ini ialah Sa'id ibnu Abi Sa'id. Naam. Al-Makburi, thiqah. An Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir, dari Syarik ibnu Abdullah ibni Abi Namir. Syarik ibnu Abdullah ibni Abi Namir saduq yukhti. Annahu sami'a Anas ibnu Malik yaqul, bahwa sungguhnya dia mendengar Anas ibnu Malik berkata, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ketika kita sedang duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin, masuklah seorang laki-laki dengan naik unta. Fa fa'anakhahu fil masjid. Untanya kemudian ditambatkan di masjid. Masjid ada tiangnya, kemudian talinya unta diikatkan di tiang. Tsumma aqalahu. Kemudian diikat. Tsumma qala lahum, kemudian laki-laki ini bertanya kepada yang hadir di majlis, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikitukan ya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranihim atau dhahranihim. Nah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersandar di tengah-tengah para sahabat. Faqulna hadha rajul al-abyad al-muttaqi. Maka kami yang ada di majlis itu berkata kepada laki-laki tadi, oh, beliau adalah itu seorang yang berkulit putih yang sedang apa ini? Bersandar. Faqala lahu rajul. Maka laki-laki itu langsung berkata kepada Rasulullah, Ibnu Abdul Muthalib. Wahai anaknya Abdul Muthalib. Faqala la Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka. Maka Nabi pun menjawab, ya, aku tanggapi omonganmu, ya. Nah. Faqala rajul li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka famusaddidun alayka fil mas'alah. Fala tajid alayya fi nafsik. Aku mau bertanya kepada Anda dan aku serius dalam pertanyaan ini. Tapi kamu jangan punya perasaan apa-apa ya pada diriku. Faqala. Maka Nabi bersabda, "Sal amma badalat." Tanya apa yang ingin engkau tanyakan. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Aku bertanya kepadamu dengan nama Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Allah arsalaka ila nasi kullihim. Apa betul Allah yang mengutus Anda sebagai Rasul untuk semua manusia? Faqala Allahumma na'am. Maka Rasulullah mengatakan, iya. Qala ansuduka billah. Allah amaraka antusalliya salawatil khamsa fil yawm wal laylah. Aku juga bersumpah dengan nama Allah. Apa betul Allah yang memerintahkan engkau untuk sholat 5 waktu sehari semalam? Qala Allahumma na'am. Rasulullah menjawab, iya. Rasulullah cuma, iya, iya gitu aja ya. Na'am. Qala ansuduka billah. Allah amaraka antasum hadasyar minasan. Aku bersumpah kepada Allah. Apa betul Allah yang memerintahkanmu untuk puasa pada bulan Ramadan ini dalam setahun? Qala Allahumma na'am. Iya, kata Rasulullah. Ansuduka billah. Allah amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fataqsimaha 'ala fuqara'ina. Aku bersumpah dengan nama Allah, apakah benar Allah yang memerintahkan engkau untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya kemudian dibagi kepada fuqara di antara kita? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Ya. Faqala rajul. Maka laki-laki itu kemudian berkata, amantu bima ji'ta bi. Kalau begitu aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Wa ana rasulu mawara'i min qaumi. Aku adalah utusan dari kaumku. Wa ana Dhimam ibnu Tha'labah, aku Bani Sa'ad ibni Bakar. Akulah si Dhimam ibnu Tha'labah, ya, dari kabilah Bani Sa'ad ibnu Bakar. Rawahu Musa wa Ali ibnu Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Diriwayatkan oleh Musa, Ali ibn Abdul Hamid, dari Sulaiman, dari Thabit, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, ini dijadikan sebagai dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa sama seorang muhaddis yang mengucapkan hadis kepada muridnya, kemudian muridnya menyampaikan kepada yang lain dengan bacaan hadatsana atau akhbarona, boleh. Atau murid membacakan hadis di depan muhaddis, kemudian murid tadi menyampaikan kepada yang lain dengan mengucapkan hadatsani atau akhbaroni, juga enggak apa-apa. Anggap saja Imam Ibnu Tsa'labah itu ialah murid. Dia menyampaikan permasalahan-permasalahan tadi. Rasulullah mengatakan na'am. Kemudian Imam Ibnu Tsa'labah pulang ke kaumnya bilang, "Kalau aku mendengar Nabi Muhammad berkata begini begini begini." Padahal yang ngomong tadi siapa? Imam sendiri, tapi diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ikhwan fillah a'azakumullah, kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang bermajlis dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Datang si Imam. Ya. Nah. Saat itu dia ingin tabayun, ingin mengetahui secara langsung bagaimana keajaran Islam itu. Datang masuk masjid naik unta. Langsung untanya diikat di masjid, langsung dengan gayanya dia bertanya, "Yang namanya Muhammad siapa?" Oh, dia. Nah, padahal ini nabi. Dikitukan. Tapi Rasulullah kemudian apa ini? Tidak emosi, ya. Sabar. Beliau tahu ini orang masih belum paham Islam. Ya? Masih belum paham Islam. Para sahabat juga tahu ini orang belum paham Islam. Sehingga para sahabat menunjukkan kepada laki-laki tadi, "Oh itu, beliau yang berkulit putih yang sedang bersandar." Nah. Tambah lagi, beliau juga sabar menghadapi ucapan-ucapan si laki-laki tadi itu, ya. Tidak bilang, "Tolong jelaskan kepadaku Islam yang benar bagaimana," tapi malah ngomong seenaknya, ya. "Apa benar Allah yang mengutusmu kepada semua manusia?" "Iya," kata Rasulullah, ya. Jawabnya dengan lemah lembut. "Apa benar Allah yang memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu sehari semalam?" "Betul." "Iya." "Iya." Terus, "Iya." Karena akhlak Rasulullah yang mulia semacam ini tidak mudah terpancing oleh emosi, oleh mereka-mereka yang masih belum paham tentang Islam. Allah memberi hidayah di Imam Ibnu Tsa'labah. "Kalau begitu, aku beriman dengan apa yang kau bawa." Di Imam masuk Islam. Ini adalah ketua kaumnya, perwakilan dari kaumnya. Kalau Imam masuk Islam, mantap, kaumnya masuk Islam semua. Ya, nah, ini tokohnya, ya. Nah, cek, benar, ternyata nabinya juga akhlaknya mulia, ya, tidak emosional, ya. Nah, disambut dengan baik, dilayani dengan baik, ditanggapi dengan penuh lemah lembut, pengertian. Akhirnya Imam Ibnu Tsa'labah masuk Islam, ya. Kaumnya juga masuk Islam. Demikianlah akhlak seorang dai seperti itu, ya. Jangan mudah apa ini tersinggung, ya. Nah, ada yang enggak punya adab dalam majelis ilmu, dalam keadaan dia masih baru taklim, ya, baru mengenal dakwah salaf, ya. Nah, itu beda dengan yang sudah lama bertahun-tahun. Tak paham, tapi memang enggak punya adab, perlu dipanggil secara khusus, sekolahkan. Ya, ditakillah adabmu yang baik. Ya, sudah lama taklimnya tu adabnya masih seperti itu. Ya, enggak bisa jadi contoh. Ya, tapi takillah. Tapi kalau bagi yang masih baru-baru, ya, nah, ini ustadznya ngotot-ngotot bicara, ditinggal tiduran. Ditinggal tiduran, bukan tidur sambil duduk, tiduran. Nah, atau duduknya di pojok-pojok. Bagaimana masyarakat awam, nah, ada ceramah itu di pojok-pojok sambil ngobrol. Ya. Nah. Di masjid kan begitu, ya. Nah, kiainya ceramah, enggak mau mendekat duduknya, tapi duduknya di pojok-pojok, di teras-teras masjid. Ya. Nah. Oh, berarti masih baru. Ini lain, ya. Nah. Jangan langsung kamu kalau enggak punya adab, udah pulang. Ya. Di masjid hanya yang punya adab dalam majelis ilmu. Ya pulang betulan. Wong keimanan itu belum tertanam dalam hatinya, ya. Nah, suruh pulang ya pulang. Ya. Bagi mereka itu ada perkat yaitu bungkus nasi datang, enggak ada, pulang ya pulang. Atau kalau sudah dapat perkat pulang, pulang. Enggak tahu urusan yang lain. Begitu akhlak yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Kemudian dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah, kita juga bisa mengambil faedah bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu sangat semangat dalam menghadiri majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka walaupun rumahnya jauh, ya, itu mendatangi majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu keutamaan. Duduk di majlis suatu keutamaan, ya, paham gak paham itu dapat keutamaan. Baik, sehingga yang harus kita contoh ialah kita yang sudah mengikrarkan diri ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu harus semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena barokah dan manfaatnya yang cukup banyak. Nah, duduk ya, enggak paham apa yang disampaikan, itu sudah dapat apa ini? Pahala. Dapat pahala. Datang dari rumah ke masjid untuk niat mencari ilmu. Ya, duduk mendengar, duduk manis itu aja. Paham enggak paham, itu sudah apa? Dapat pahala. Apalagi kalau apa ini? Dia bisa mengambil banyak faedah, maka dapat nilai lebih. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ciri yang paling utama dari Ahlussunnah wal Jamaah itu semangat dalam menuntut ilmu dan sangat kerasan. Kerasan itu betah. Nah, ya, sangat betah berlama-lama di majelis ilmu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sudah duduk majelis di masjid seperti ini itu ya, sudah enggak ingat rumah. Nah, terus betah, ya. Nah, perasaannya tenang macam-macam, ya. Nah, itu harus seperti itu, ya. Harus seperti itu. HP-nya dimatikan, ya. Silent. Nah. Supaya khusyuk, ya. Nah, kalau enggak seperti itu, dikit-dikit bel bunyi, pulang. Enggak pernah khusyuk, ya. Nah, kalau mengikuti urusan manusia enggak habis-habis. Ya, nah, ketika sudah punya niat duduk di majelis ilmu, fokus supaya bisa mendulang banyak faedah. Nah, karena duduk saja di majelis ilmu sudah berpahala, apalagi bisa mendulang banyak faedah, maka mendapat nilai lebih. Baik. Selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ma yudhkaru fil munawalah wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan. Bab yang menyebutkan tentang munawalah dan seorang ahlul ilmi menulis ilmu kemudian disebarluaskan di berbagai negeri. Al-munawalah ikhwan abidina azakumullah ialah ayyutiyas syaikh at-talib al-kitab fayaqulu lahu hadha sama'i min fulan au hadha tasnifi farwihi anni. Munawalah itu ialah seorang guru memberikan kitab tulisannya ya kepada muridnya. Ya. Kemudian gurunya bilang, "Ini karya tulisku," ya. "Hendaklah engkau meriwayatkan dariku dengan kitab ini." Namanya apa ini? Munawalah, ya. Di guru menyusun kitab, kemudian dibagikan ke muridnya. Muridnya suruh baca, pelajari, naam. Kemudian muridnya mengajarkan kepada orang lain dengan mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku guruku." Namanya apa ini? Munawalah. Jadi gurunya sudah ngasih kitab. Kitab karyanya gurunya, ya. Nah, kemudian muridnya mempelajari kitab itu dan dapat rekomendasi dari gurunya untuk menyampaikan kepada yang lain. Kemudian muridnya berkata kepada yang lain bahwa aku mendapatkan hadis dari guruku atau mendapat ilmu dari guruku demikian. Nah, itu namanya apa ini? Munawalah. Nah, qala Anas, berkata Anas, "Nasakha Utsman al-Masahif." Utsman ibn Affan pernah menulis naskah mushaf. "Faba'atha biha ilal afaq," kemudian mengirim mushaf-mushaf itu ke seluruh penjuru negeri. "Wara'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik dhalika ja'iza." Abdullah ibn Umar, Yahya ibn Sa'id dan Imam Malik berpendapat hal itu boleh. "Wahtajja ba'du alil Hijaz fil munawalah bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sebagian alul Hijaz berhujjah bolehnya munawalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Haitsu kataba li amir sariyah kitaban." Beliau menulis kepada panglima pasukan sebuah tulisan. "Waqala la taqra'u hatta tablugha makana kada wa kada." Beliau berkata kepada panglima pasukan, "Engkau jangan membaca kitab ini sampai tiba di tempat ini dan itu." "Falamma balagha dhalikal makan," ketika sudah tiba di tempat yang dimaksud, "qara'ahu 'alan nas," panglima pasukan itu membacakan kitab tadi di depan manusia. "Wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam," dan panglima itu mengatakan, "Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, jadi ikhwan fillah a'azakumullah, dalam istilah menyampaikan ilmu itu ada istilah munawalah. Seorang guru menulis karya ilmiah kemudian dibagikan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya diperbolehkan untuk menyampaikan kepada pihak lain dengan mengatasnamakan apa ini? Gurunya. Ya. Nah, "Aku telah mendapatkan ilmu dari guruku begini-begini," atau "guruku telah berkata begini-begini dalam kitabnya." Nah, itu enggak apa-apa. Nah, "Haddatsana Ismail ibnu Abdullah," telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abdullah. Ismail ibnu Abdullah Al-Asbahi, saduq. "Qala," ia berkata, "haddatsani Ibrahim ibnu Sa'ad," telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Sa'ad. Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri, thiqah, hujjah. "An Salih," dari Salih. Salih ibnu Abi Maryam Ad-Dab'i, thiqah. "An Ibn Shihab," dari Ibn Shihab. Ibn Shihab Muhammad ibnu Muslim ibni Abdullah ibni Ubaidillah ibn Shihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Naam, al-faqih, al-hafidh, mutqin. Naam. An Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Thiqah faqih. An Abdullah ibni Abbasin akhbarahu. Bahwa sungguhnya Abdullah ibni Abbas mengkhabarkan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dengan membawa surat beliau. Wa amarahu ayat fa'ahu ila adhimil bahrain. Beliau memerintahkan kepada laki-laki itu untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar al-bahrain. Fadaba'ahu adhimul bahrain ilal Kisra. Kemudian pembesar Bahrain menyerahkan surat itu kepada Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Ketika Kisra membaca surat Rasulullah, dia menyobek-nyobek surat itu. Fahasibtu anna ibn al-Musayyib qala. Aku mengira Ibn al-Musayyib berkata, fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mazzaqu kullu mumazzaq. Maka Rasulullah mendoakan kejelekan kepada mereka, kekuasaannya akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama. Tinggal sedikit lah. Enam. Taib. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, Al-Imamul Bukhari rahimahullah menjadikannya sebagai dalil tentang munawalah. Jadi Rasulullah menulis surat tentunya dengan memberitakan sekretaris beliau untuk menulisnya, ya. Nah, Rasulullah tidak diberi kemampuan untuk menulis. Nah, untuk menjaga keaslian apa ini? Al-Quran. Kemudian surat itu dibawa oleh seorang utusan untuk diserahkan kepada apa ini? Pembesar Bahrain dan Kisra. Nah, laki-laki itu kemudian mengatasnamakan dengan apa ini? Apa yang di mengatasnamakan Rasulullah SAW. Maka namanya ini apa ini? Munawalah. Jadi surat tadi itu anggap aja kitab, ya, atau karya ilmiah yang mewakili ucapan apa ini? Seorang guru. Jika seorang murid dipercaya untuk menyampaikannya, berarti sama saja murid tadi telah meriwayatkan sesuatu dari gurunya. Nah, barakatikum. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah. Disyariatkan atau disunahkan atau dianjurkan bagi para da'i ilallah untuk aktif dalam berdakwah dengan tulisan. Ya. Dengan apa ini? Tulisan. Karena tulisan itu bisa disebarluaskan di seluruh penjuru dengan lebih singkat daripada dia harus kesana kemari, ngisi halaqah sana, halaqah sini, apalagi sampai keluar pulau, ya. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan apa ini? Energi yang sangat besar, ya, menguras tenaga. Tapi kalau nulis sesuatu yang bermanfaat kemudian disebarluaskan, sudah mewakili dia. Nah, sekali kirim langsung Sampit, Pakalambun, Barito, ya, yang lain, langsung dapat banyak faedah. Tapi kalau orangnya yang datang dalam waktu semacam itu, enggak bisa serentak, ya. Nah, Sampit, dah capek, mau Pangkal Lampung, dah bayangannya jauh, pulang saja. Masih bisa ke sana 2 tahun lagi atau berapa tahun lagi, kan gitu. Ya, begitu Rasulullah SAW memberi contoh dalam berdakwah. Ya, beliau menyampaikan ilmu pada para sahabat yang terdekat. Untuk yang jauh-jauh, beliau dakwahi dengan apa ini? Menulis surat ajakan untuk masuk Islam. Begitu. Kemudian juga disyariatkan untuk berdakwah kepada para penguasa dengan tulisan. Baik. Jadi seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau menyampaikan dakwahnya melalui surat dan disebarkan kepada seluruh pembesar-pembesar kerajaan saat itu. Masalah diterima atau ditolak itu urusan belakang, ya. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak kepada Islam, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ini, Kisra ini. Ternyata menanggapi ketika itu menanggapi surat beliau dengan arogan, ya. Begitu membaca surat beliau dan di situ ada ajakan untuk masuk Islam, Kisra kemudian dengan arogan menyobek-nyobek surat tersebut. Menyobek-nyobek surat tersebut, tidak menanggapinya dengan baik. Maka Rasulullah pun mendoakan kejelekan untuk mereka. Semoga Allah SWT merobek-robek kekuasaan si Kisra. Dan doa beliau mustajab. Kisra pun terguling dan hancur kekuasaannya. Nah di sini ikhwan abidin a'uzakum wah, juga boleh mendoakan kejelekan untuk orang-orang kafir secara umum, ya. Nah, yang jahat, yang zalim, yang menindas kaum muslimin. Karena Rasulullah dalam hadis ini disebutkan fada'a alaihim Rasulullah SAW ayyumazzaku kulla mumazzak. Beliau bersifat umum, ya. Nah, mereka semoga disopek-sopek kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita mendoakan orang kafir yang menindas, yang mendzalim kaum muslimin secara umum. Semoga Allah menghancurkan mereka dan mengembalikan kejayaan ke tangan kaum muslimin. Itu boleh. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini ikhwan fillah a'azakumullah juga terdapat faedah. Naam. Boleh mengirim utusan dalam dakwah, ya. Naam. Jadi enggak harus dia yang tampil, ya. Boleh ngirim santrinya atau ngirim asistennya, ya. Naam. Untuk mewakilinya berdakwah di tempat yang jauh. Barakallahu fikum. Taib. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Muqatil. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil. Muhammad ibnu Muqatil al-Marwazi. Thiqah. Qala ia berkata akhbarana Abdullah. Telah menghabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mubarak al-Marwazi. Thiqah. Sabtun, faqih, mujahid. Naam. Akhbarana Syu'bah. Telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Al-Ataqi. Thiqah, Hafidh, Mutqin. Syu'bah ini termasuk Amirul Mukminin fil hadis, ya. Amirul Mukminin fil hadis, rajanya hadis. Sudah bilang rajanya hadis itu berarti yang menguasai banyak apa ini? Hadis. An Qatadah, dari Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqah. An Anas Ibnu Malik qala, dari Anas Ibnu Malik ia berkata, kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban au arada yaktuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat atau ingin menulis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Sesungguhnya orang-orang itu tidak mau membaca surat kecuali surat itu ada stempel resminya. Fattakhadha khataman min fiddah naqsu Muhammad Rasulullah. Maka beliau pun kemudian membuat cincin dari perak yang ada ukiran Muhammad Rasulullah. Ka'anni andur ila bayadihi fi yadih. Sepertinya aku melihat putih cincinnya di tangan beliau. Faqultu li Qatadah, maka aku bertanya kepada Qatadah, mangkala naqsu Muhammad Rasulullah, siapa orang yang bilang ukirannya itu ialah Muhammad Rasulullah? Qala, Qatadah menjawab, Anas. Yang bilang ialah Anas Ibnu Malik. Barakofikum. Nah, di sini ikhwan abidin a'azakumullah, di samping sebagai dalil tentang bolehnya munawalah tadi, ya, menyampaikan ilmu dengan apa ini? Memberi kitab karya tulisannya kepada muridnya, kemudian disebarluaskan kepada yang lain, juga terdapat dalil tentang bolehnya membuat stempel untuk formalitas, ya. Jadi untuk surat, untuk fatwa, ya, pakai stempel. Nah, dulu Rasulullah stempelnya berupa apa ini? Cincin dari perak yang tertulis di situ Muhammad Rasulullah, ya, stempelnya. Nah, yang lain yang nulis ACC stempel kirim. Nah, ya, di orang-orang yang saat itu suka formalitas baca surat beliau ada stempelnya diterima, ya. Tapi kalau enggak ada stempelnya dianggap apa ini? Palsu atau meragukan, ya. Nah, barakallahu. Demikian pula kalau memang kita ingin seperti itu enggak masalah, ya. Nulis surat dan stempel. Tapi jangan tulisannya Muhammad Rasulullah, ya. Nah. Muhammad siapa gitu. Namanya sia, ya. Nah. Stempel resmi. Para ulama juga begitu dalam fatwa-fatwa beliau, ya. Itu kalau resmi itu ada apa ini? Stempelnya. Yang resmi itu apa ini? Ada stempelnya. Stempelnya itu ada namanya. Ini syariatnya, ya. Stempelnya itu apa ini? Ada nama yang berfatwa, ya. Siapa? Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Mudkhali. Itu ada stempelnya. Tapi enggak harus berupa cincin. Barakallahu. Stempel itu boleh berupa cincin, boleh berupa apa ini? Yang lain. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, boleh bagi laki-laki untuk menggunakan cincin dari perak. Kalau dari emas enggak boleh. Emas itu boleh untuk perempuan, ya. Kalau laki-laki boleh. Kalau cincinnya apa ini? Cincin perak. Kalau cincin karet enggak masalah. Ya, tapi kok kelihatan murahan begitu ya. Nah, ya. Cincin karet. Atau cincin dari kayu boleh ya. Nah, kelihatan murahan juga ya. Nah. Yang kelihatan keren, cincin dari apa nih? Dari perak. Nah, urusan dikasih batu atau tidak itu lain lagi. Ya, nah, ada mata cincinnya ya. Nah, taib itu urusannya lain lagi. Nah, barakallahu. Boleh dikasih mata, boleh pula tidak. Yang penting matanya bukan untuk jimat. Ya. Nah, kalau dikhawatirkan memang terjadi kesalahpahaman tengah masyarakat ya. Nah, yang pakai cincin yang ada mata batunya itu ya dianggap jimat, sebaiknya kita tinggalkan saja ya, supaya kita enggak dianggap orang yang membolehkan apa ini jimat. Ya akik itu maksudnya ya. Nah, akik itu kalau di masyarakat dianggap biasa, bukan untuk jimat-jimatan, enggak masalah ya. Tapi kalau di tempat itu sudah menjadi rahasia umum, akik itu mesti ada isinya. Maksudnya isi itu ada jin yang dimasukkan ya. Nah, untuk kekuatan. Nah, ini sebaiknya kita enggak usah pakai. Nah, dipakai cincin tapi enggak ada mata akiknya itu ya. Nah, barakallahu. Menghindari salah paham di tengah-tengah mereka ya. Apalagi kalau kita jubah, pakai jenggot, akik gede ya. Nah. Wah, dia ini sakti ya, dikiranya apa? Tapi kalau enggak ada semacam itu enggak apa-apa ya. Hukum asalnya apa ini? Mubah ya. Barakallahu fikum. Naam, tak lihat banyak yang bawa akik ya. Nah, ya. Hukum asalnya mubah. Barakallahu fikum. Enggak masalah. Yang penting dilihat situasi dan kondisi apa ini? Masyarakat ya. Naam. Taib. Banyak kalau di Jawa itu banyak ya. Itu benar-benar jadi apa ini jimat ya, diisi. Kalau itu apa itu, ini kekuatan. Kalau gak pakai ini, wah hidupku gak lama itu katanya. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini tergantung pada apa ini niatnya masing-masing, dan untuk kita lihat situasi dan kondisi masyarakat ya. Kalau tidak ada kesan-kesan semacam itu enggak masalah, tapi ada kesan-kesan semacam itu, nah sebaiknya ditinggalkan saja, daripada nanti mereka apa ini salah paham dengan apa ini dengan kita. Barakallahu. Jadi hukum asalnya apa ini mubah, boleh. Yang penting jangan diisi ya. Nah, jangan diisi pakai cincin atau khodam ya. Nah, barakallahu. Apalagi Kalimantan ya. Nah, terkenal dengan apa nih? Batu akiknya. Ya, jadi enggak masalah ya. Baik. Satu lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man qa'ada haitsu yantahi bil majlis. Waman ra'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Bab orang yang duduk di mana majlis. Nah, sudah sampai di situ batasnya. Dan orang yang melihat lowongan dalam halqah kemudian dia maju untuk duduk di situ. Ini bab ini menunjukkan adab dalam menghadiri majelis ilmu ya. Ada yang datang langsung duduk di tempat yang memang terdekat dengan datangnya dia ya, di batas akhir ya, langsung di belakang ya, langsung belakang duduk itu aja. Ada yang kemudian maju ke depan jika ada yang lowong. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, yani Ismail ibnu Abdullah Saduq. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepada aku Malik, Malik ibnu Anas al-Madani, al-Faqih, imam Darul Hijrah, al-Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha, dari Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha al-Madani, thiqah, hujjah, anna Aba Murrah maula Aqil ibn Abi Talib, bahwa Abu Murrah maula Aqil ibn Abi Talib, ya, Abu Murrah ini kunyahnya, namanya ialah Yazid, ya, Abu Murrah ini lebih masyhur kunyahnya Abu Murrah daripada namanya, thiqah, akhbarahu an Abi Waqid al-Laitsi, dia mengkhabarkannya dari Abu Waqid al-Laitsi. Abu Waqid al-Laitsi, seorang sahabat yang mulia. Ini para ulama berbeda pendapat tentang nama aslinya. Abu Waqid kan kunyahnya. Ini sahabat Nabi. Ada yang mengatakan namanya Al-Harith ibnu Malik. Ada yang mengatakan namanya ialah Al-Harith ibnu Auf. Bahkan ada yang mengatakan namanya ialah Auf ibnu Harith. Nah, ini beliau sahabat yang mulia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafar. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bermajlis di masjid bersama dengan orang-orang bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang. Faqbala itsnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang maju dan duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid, yang satunya pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang hadir kemudian duduk di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ma ahaduhuma fara'a farjatan fil halqa fajalasa fiha. Salah satunya melihat ada lowongan, kemudian dia duduk di situ. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lain duduk di belakang. Wa amal thalis fa'adbar dahiba. Adapun yang ketiga tadi pergi, tak mau duduk di majlis ilmu. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah selesai dars, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafari thalasa?" Maukah kalian saya beritahu tentang keadaan tiga orang yang datang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu wa. Salah satunya mereka kembali ke jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi orang itu. Wa amal akhar fastahya fastahya Allahu minhu. Adapun yang lain malu untuk di depan, maka Allah pun malu kepadanya. Wa amal akhar fa'arada fa'arada Allahu anhu. Adapun yang lain pergi, maka Allah berpaling darinya. Hadis ini ikhwan abidina azakumullah, sekali lagi menjelaskan tentang adab dalam mendatangi majlis ilmu. Disyariatkan untuk duduk di depan. Ya. Nah. Siapa saja yang di majelis ilmu duduk di depan, maka segala urusannya didepankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menjadi yang pertama. Ya, dalam kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan untuk duduk di majelis ilmu sekalipun terlambat. Ya. Jadi kalau sudah datang kok sudah mulai, jangan balik pulang, masuk. Ya, sekalipun terlambat duduk dapat keutamaan dari. Ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan celaan orang yang meninggalkan majelis ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala perpaling dari orang itu, yakni tidak memberi kebaikan kepadanya. Bahkan dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala memasukkan orang tadi sebagai orang yang fasik. Di orang yang berpaling dari majelis ilmu, enggak mau ikut taklim ya, kemudian langsung pergi, enggak mau tahu taklim ya. Naam, ini dianggap sebagai orang fasik. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menyatakan wa amal akhar fa'arada Allahu anhu. Adapun yang lain, dia berpaling dari majelis ilmu, maka Allah pun berpaling dari dia, yakni tidak memberi kebaikan kepadanya. Baik, demikian ya. Jadi harus semangat untuk datang di majelis ilmu. Kalau datang, jangan milih belakang, depan. Kalau ada lowongan depan, langsung depan ya. Kalau telat, ya langsung masuk saja. Enggak usah kemudian apa ini, pulang ya. Nah, dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian kita menjauh dari majelis ilmu. Karena menjauh dari majelis ilmu ini termasuk perbuatan dosa, dan ini termasuk tanda orang itu adalah orang fasik. Ya. Benci dengan apa ini? Ilmu. Benci dengan majelis ilmu. Benci dengan ulama. Benci dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini tanda-tanda penyimpangan. Tanda-tanda ada penyakit dalam hatinya. Makanya kalau ada orang itu dikabarkan telah menyimpang, naam, maka bisa dilihat tanda-tandanya itu apa? Oh iya, akhir-akhir ini dia jarang nongol di majelis ilmu, ya. Nah, kemana? Ya enggak tahu, mana-mana, kelayapan. Nah, itu ya. Oh, pantas, ya. Nah, jadi kalau orang itu menyimpang, itu ada tahapannya, ya. Nah, taklimnya asalnya rutin, jadi jarang-jarang. Setelah jarang-jarang, enggak pernah sama sekali. Setelah enggak pernah sama sekali, nah, tunggu berita selanjutnya. Nah, dan enggak pernah kembali. Nah, bukan kita yang meninggalkannya, tapi dia yang meninggalkan kita semua. Allahul musta'an wa alaitiklan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan Pak Tulasar. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.